Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbarokah ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Fathur Rabbil Bariyat karya Fadilatul Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala. Seperti biasanya, sebelum kita membaca kalam dari atau tulisan dari Syekh Yahya An-Najmi, kita akan bacakan terlebih dahulu tulisan dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Qala rahimahullah ta'ala, as-su'alu at-tasi, pertanyaan yang ke-9. Kam maratibi al-mu'minin? Kam maratib al-mu'minin? Wa ma hi? Berapa tingkatan-tingkatan orang-orang mukmin? Dan apa saja? Al-jawabu, jawabannya, al-mu'minuna salah satu aqsam. Orang-orang mukmin ini memiliki 3 bagian. Maksudnya, tingkatan. Bertingkat-tingkat. Yang pertama, sabiquna ilal khair, ilal khairat, yaitu orang-orang yang berlomba-lomba di atas kebaikan. Siapa mereka? Wahumul ladzina qamu bil wajibati wal mustahabbat. Mereka itu adalah yang melaksanakan kewajiban atau melaksanakan perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang sunnah. Wa taraku al-muharramat wal-makruhat. Dan mereka meninggalkan perkara-perkara yang haram dan perkara-perkara yang makruh. Ini adalah derajat tertinggi seorang mukmin. Sabiquna ilal khairat, yaitu orang-orang yang berlomba-lomba di atas kebaikan. Kemudian yang kedua, wa muqtasidun. Muqtasid secara bahasa adalah pertengahan. Wa humul ladzina iqtasaru ala ada'il wajibat. Mereka itu adalah orang-orang yang mencukupkan hanya melaksanakan perkara-perkara yang wajib. Wajtinabil muharramat, dan menjauhi perkara-perkara yang haram. Tingkat dan derajat yang kedua ini lebih bawah dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama adalah benar-benar sempurna melaksanakan perkara-perkara yang wajib dan juga melaksanakan perkara-perkara yang sunnah dan meninggalkan perkara-perkara yang haram dan yang makruh. Adapun yang kedua, ini hanya melaksanakan perkara-perkara yang wajib saja. yang sunnah tidak dipentingkan atau tidak dilaksanakan, dan menjauhi perkara-perkara yang haram saja. Terkadang dia melakukan perkara yang makruh. Itu muqtashid, pertengahan. Kemudian yang ketiga, وَظَلِمُونَ لِأَنفُسِهِمْ, yaitu orang-orang yang mendzalimi diri mereka. Siapa mereka? وَهُمُ الَّذِينَ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَأَخَرَ سَيِّئًا. Mereka itu adalah yang mencampur antara amal soleh dan amal yang buruk. Maksudnya mencampur bagaimana? Maksudnya adalah terkadang dia ini melakukan amal soleh, tetapi di waktu yang lain dia juga melakukan dosa, atau bahkan melakukan dosa besar. Ini mereka disebut di dalam Al-Quran, zalimuna linafsih, orang-orang yang menzalimi diri mereka. Kita baca syarah atau penjelasan rinci dari perkataan Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Qala Syekh Yahya, qala Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah ta'ala, wa aqulu, dan aku katakan, inna hadhihi al-qismah, bahwasanya pembagian ini, yaitu bahwasanya orang-orang mukmin ini memiliki atau ada tiga tingkatan, hiya allati waradat fi qawlillahi ta'ala, adalah pembagian yang telah disebutkan atau telah ada pada firman Allah Ta'ala, summa awrasna al-kitab alladhina astatayna min ibadina, kemudian kami wariskan, yaitu berikan al-kitab alladhina astatayna kepada orang-orang yang kami pilih, min ibadina, dari hamba-hamba kami. Maksudnya kepada Rasul atau utusan. Faminhum zalimun li nafsih, maka di antara manusia itu, maksudnya kaum mukminin, ya, di antara orang-orang mukmin, zalimun li nafsih, ada yang menzalimi dirinya. Wa minhum muqtashid, dan di antara mereka ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah, dan di antara mereka orang yang berlomba-lomba atau orang yang terdahulu dalam melakukan kebaikan bi idznillah, dengan izin Allah. Surah Fatir ayat 32. Wa hadhihi qismatun li ahli al-istijabah, wahumul muslimuna ala hadat tertib. Pembagian ini adalah untuk ahli al-istijabah, yaitu manusia yang sudah menerima dakwah. Dengan kata lain, wahum al-muslimun, mereka itu kaum muslimin. Ala hadha tartib, dengan susunan seperti ini. Maksudnya, pembagian derajat manusia yang disebutkan dalam ayat, yaitu ada yang menzalimi dirinya, ini yang paling rendah, derajat yang paling rendah, kemudian muqtashid yang pertengahan, kemudian sabiqun bil khairat, ini yang paling tinggi. Ada tiga tingkatan. Nah, ini khusus bagi orang-orang mukmin. Khusus bagi orang-orang mukmin. tidak termasuk di dalamnya orang-orang kafir. Adapun orang kafir nanti akan dibahas lagi di dalam ayat lain. Di dalam ayat lain yang insya Allah nanti akan kita baca. Qala rahimahullah ta'ala, awalan yang pertama yang disebutkan dalam ayat, as-sabiquna ilal khairat, yaitu orang yang terdahulu menuju kebaikan. وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات ومكروهات كما قال المؤلف. Yaitu mereka yang melaksanakan perkara yang wajib dan perkara-perkara yang sunnah dan meninggalkan perkara yang haram dan yang makruh sebagaimana disebutkan oleh mu'allif yaitu Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di tadi di awal. Wasanian dan yang kedua al-muqtasidun yaitu orang yang pertengahan, orang-orang mukmin yang pertengahan. Bagaimana humul ladina addau al-fara'id? Mereka itu adalah orang-orang yang melaksanakan perkara yang wajib, wa taraku al-muharramat. Dan mereka meninggalkan perkara-perkara yang haram. Wa taqallalu minal mustahabbat. Mereka sedikit melakukan ke perkara yang sunnah. Ya. Mereka sedikit melakukan perkara yang sunnah. Fokusnya kepada perkara-perkara yang wajib saja dan meninggalkan perkara yang haram. Wasalisan dan yang ketiga adh-dhalimun li anfusihim. Yaitu orang-orang yang menzalimi diri mereka. Kama akhbarallahu anhum, sebagaimana Allah mengabarkan tentang mereka fi qawlihi subhanah, dalam firman-Nya subhanahu wa ta'ala, wa akharuna i'tarafu bidunubihim. Dan yang lain adalah mereka yang mengaku terhadap dosa-dosanya. Khalatu amalan saliha wa akhara sayyi'a. Yang mereka ini mencampur antara amal saleh dan amal yang buruk. Sudah tadi kita jelaskan maksudnya yang bercampur di sini artinya terkadang dia melakukan amal saleh dan terkadang di waktu yang lain dia melakukan amalan yang buruk. Asallahu ayyatuba alaihim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Surah At-Taubah ayat 102. Fasabiquna bil khairati yanaluna darajat darajat al-ula ba'da ar-rusuli fil jannat. Maka adapun yang pertama yaitu yang paling tinggi tingkatannya, as-sabiquna bil khairat, yaitu orang yang berlomba-lomba atau orang yang terdahulu dalam kebaikan. Yanaluna darajatil ula, mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi. Ba'da rusuli, yang tentunya setelah para rasul. Fil jannat, di surga. Jadi mereka ini di bawah para rasul derajatnya. Di mana? Di surga nanti. Kama wasafallahu subhanahu wa ta'ala fi suratil waqi'ah. Hal ini sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan tentang sifat mereka atau menjelaskan tentang mereka dalam surah al-waqi'ah. Yaitu firman Allah Ta'ala, وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. Dan orang-orang yang terdahulu, yaitu orang yang berlomba-lomba. سَابِقُونَ, yaitu orang yang lebih pertama, lebih awal masuk surga. أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ. Mereka itu adalah orang-orang yang didekatkan. Dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fi jannatin na'im. Yang mereka berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Sullatum minal awwalin. Yang mereka ini banyak. di zaman awal-awal. Itu zaman para sahabat, para tabi'in, dan atba'ut tabi'in, mereka ini banyak ini. Wa qalilun minal akhirin, dan mereka ini sedikit di akhir zaman. Ala sururi maudunah, yang mereka ini duduk di atas dipan-dipan atau ranjang-ranjang yang memiliki mahkota atau berhias emas dan berlian. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, yang mereka masing-masing bertelekan, bersandar di atas dipan-dipan tersebut. Mutaqabilin, saling berhadapan. Inilah kelompok yang paling tinggi derajatnya. As-sabiquna bil khairat, yaitu orang-orang yang terdahulu, yang orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Tsumma dzakara ba'dahum ashabal yamin. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ashabul yamin. Apa itu ashabul yamin? Kelompok kanan. Wahumul muqtasidun, dan mereka itu adalah al-muqtasidun. Derajat yang kedua. Al-muqtasidun yaitu orang-orang yang pertengahan. Faqala Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka ini. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Dan kelompok kanan, tahukah siapa mereka kelompok kanan? Fi sidrin makhdud, yang mereka berada di pohon atau menikmati pohon sidr yang tidak berduri. Di dalam riwayat lain, tempat-tempat duri dari pohon sidr, yaitu pohon apa? Bidara, ya. Dari tempat tumbuhnya duri itu tumbuh buah yang manis. Wa talhin mandud, dan pohon-pohon pisang yang buahnya tersusun banyak. Wa dhillin mamdud, dan mereka berada di dalam naungan yang panjang. Wadhillim mamdud itu seperti disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu nanti dalam surga ada pohon yang naungannya ini sangat luas. Ila akhir ma dzukira fi wasfihim, dan sampai akhir apa yang disebutkan tentang sifat-sifat mereka, yaitu sifat ashabul yamin. Wa sakata 'ani dzalimina li anfusihim, akan tetapi di dalam surah Al-Waqi'ah ini tidak disebutkan kelompok yang ketiga, yaitu orang-orang yang menzalimi diri mereka. Kenapa? Li'annahum ala khatarin. Karena mereka ini berada di satu keadaan yang mengkhawatirkan atau dalam keadaan bahaya. Artinya bukan dalam keadaan terpuji keadaan mereka ini. Wa hadha huwal hukmul ghalib fil Qur'an. Dan ini adalah hukum secara umum yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa huwa annahu yashkuru al-mu'minina bi ahsani af'alihim. Yaitu Allah Subhanahu wa taala secara umum menyebutkan orang-orang mukmin dengan penyebutan yang baik. Dengan amalan-amalannya, dengan perbuatan-perbuatannya. Wa yadhkuru alladziina duunahum minal muqtashidin. Dan menyebutkan pula derajat yang lebih rendah dari tingkat pertama, yaitu as-sabiquuna bil khairat minal muqtashidin, dari al-muqtashidin, orang-orang mukmin yang pertengahan. Wa yaskutu ghaliban 'anil dhalimina li anfusihim. Dan diam, artinya tidak menyebutkan ya secara global atau kebanyakannya ya, walaupun terkadang ada disebutkan sebagaimana tadi disebutkan dalam ayat yang sudah kita bacakan, tetapi secara umum, tetapi kebanyakannya tidak disebutkan adzalimina li anfusihim, yaitu orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Siapa mereka? Wahum ashabul kabair, karena mereka ini adalah para pelaku dosa besar. Mereka pelaku dosa besar, tetapi ada kebaikan padanya, yaitu berupa keimanan. Wataratan yadkurul ladhi yajtanibuna al-kabair wa yadkuru ma lahum. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang menjauhi dosa besar dan menyebutkan apa yang mereka dapatkan. Ammal ladina yalummuna bil kaba'ir min 'uquqin lil walidaini. Maka adapun orang yang melakukan dosa-dosa besar berupa durhaka kepada kedua orang tua, wa qati'atin lirrahim, orang yang memutus silaturahmi, wa akhdhin lil amwali bighairi haqqin, dan mengambil harta orang lain tanpa hak, wa intihakin lil a'rad, atau orang yang merusak kehormatan kaum muslimin, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yasukuhum masaqaddam. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan mereka di dalam Al-Quran dengan penyebutan berupa celaan. Jadi bukan pujian. Sebagaimana tadi dua kelompok yang tadi, yaitu as-sabiquna bil khairat dan orang-orang al-muqtashidun. Yaitu kelompok tadi yang berlomba-lomba di atas kebaikan. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok pertengahan. Disebutkan dalam Al-Quran dengan konteks ujian. Bahkan konteks mendapatkan pahala. Seperti tadi disebutkan dalam surah Al-Waqi'ah. Ayat 10. Ya, 6 sampai ayat 16. Atau ayat 27 sampai 30. Waqad bayyanat as-sunnah anna ha'ula'i yu'adzabuna fin-nar. Dan telah diterangkan di dalam sunnah, yaitu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka ini, yaitu pelaku dosa besar atau dengan bahasa tingkatan mereka itu adalah orang-orang zalimuna li anfusihim, yaitu orang-orang yang menzalimi diri mereka, yu'adzabuna fin-nar biqadri dzunubihim. Mereka akan diadab di dalam api neraka sesuai dengan dosa-dosa mereka. Summa ba'da dzalika yanjuna min adzabin nar. Kemudian setelah selesai ya kadar dosa mereka, ukuran dosa mereka, mereka diselamatkan atau mereka diangkat dari adab api neraka. Wa yakhrujuna minha, dan mereka keluar darinya, dari api neraka, hatta yabqa Hatta la yabqa fiha ahadun. Sampai tidak tersisa di dalam api neraka seorang pun. Yaitu seorang pun yang memiliki keimanan. Walau kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min imanin. Walaupun keimanan yang ada padanya atau di dalam hatinya sebesar biji sawi. Sebesar biji sawi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, kita simpulkan dulu apa yang disampaikan oleh muallif rahimahullah ta'ala, bahwasanya tingkatan orang-orang mukmin itu ada tiga. Yang pertama adalah tingkatan yang paling tinggi, yaitu sabiquna ilal khairat, yaitu orang-orang yang berlomba-lomba atau yang terlebih dahulu di dalam kebaikan. Mereka ini yang disebutkan di dalam ayat as-sabiqun was-sabiquna as-sabiqun. Ya, dalam surah Al-Waqiyah ayat 10 sampai 16. Kemudian yang kedua muqtasidun. Tingkatan yang kedua ini lebih rendah dari yang tadi. Dan muqtasidun ini disebutkan di dalam surah Al-Waqiyah ayat 28 sampai 30. Mereka itu adalah ashabul yamin. Mereka itu adalah ashabul yamin. Mereka orang-orang yang melaksanakan kewajiban dan menjauhi perkara-perkara yang haram, tetapi mereka melaksanakan perkara-perkara yang sunnah tetapi sedikit. Melaksanakan perkara-perkara yang sunnah tetapi sedikit. Berbeda dengan kelompok yang pertama tadi, melaksanakan perkara yang wajib dan yang sunnah, dan meninggalkan perkara yang haram dan yang makruh. Nah, yang dua ini disebutkan di dalam Al-Quran dengan konteks pujian, bahkan dengan konteks pahala yang mereka dapatkan. Pahala yang mereka dapatkan di surga. Adapun yang ketiga, yaitu zalimun li nafsihi, yaitu mereka yang menzalimi diri mereka. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang terendah. Ini mereka adalah kelompok orang yang melakukan amal soleh dan juga melakukan dosa. Bahkan dosa yang dia lakukan adalah dosa besar. Nah, sehingga mereka ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran kecuali dengan penyebutan secara umum, seperti disebutkan dalam surah Fatir ayat 32 tadi, yaitu faminhum zalimun li nafsi, maka di antara mereka itu ada yang menzalimi dirinya. Ini kelompok yang ini. Ini yang pertama, disebutkan secara umum. Yang kedua disebutkan dalam konteks celaan, bukan konteks pujian. Karena mereka ini adalah ashabul kabair, pelaku dosa, dosa besar. Sebagaimana disebutkan pula oleh mu'alif rahimahullah ta'ala, bahwasanya mereka ini nanti di yaumil qiyamah akan diadab sesuai dengan dosanya. Kemudian setelah habis dosanya, mereka akan diangkat dari api neraka. Sehingga tidak tersisa di dalam api neraka seseorang yang memiliki keimanan di dalam hatinya, walaupun sebiji atau seberat biji sawi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang disebutkan ini semuanya adalah kelompok atau tingkatan-tingkatan derajat kaum mukminin, ya, tingkatan-tingkatan derajat kaum mukminin. Tidak ada di sini berbicara tentang orang-orang kafir. Walaupun tadi disebutkan adz-dzalimu li nafsi, orang yang menzalimi diri mereka sendiri, itu mereka orang-orang mukmin. Ya, mereka itu adalah orang-orang mukmin. Adapun orang-orang kafir itu disebutkan tersendiri dalam ayat atau dalam surah Al-Waqiah ayat 41 sampai 44. Yang mereka itu adalah ashabus simal. Ya. Mereka itu adalah ashabus simal, kelompok kiri. Yang disebutkan dalam ayat kelompok kiri. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, insyaallah nanti kita akan jelaskan kelompok yang keempat ini, yang kelompok keempat ini pada hakikatnya bukan termasuk kelompok atau tiga kelompok yang tadi. Karena kelompok atau tiga kelompok yang tadi adalah khusus untuk kaum mukminin, orang-orang muslim. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat ini adalah khusus kelompok orang-orang kafir yang disebutkan dalam ayat Ashabus Shimal, yaitu kelompok kiri. Insya Allah kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.